yang menyebutkannya. Orang tidak akan berbuat zalim kecuali kepada orang yang dia kenal secara sendiri. Makanya bagaimana agar dia bisa mendapatkan rezeki yang besar, langsung datang bagaimana ajar anak yang lurus datang ke dukun, na'udzubillah. Dan orang sakit maaf kalau di sini karena sakit paniknya, karena ingin sembuh datang ke dukun. Jauh-jauh kita pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajar di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi seorang sahabat yang sakit. Kemudian beliau melihat ada gelang kuning pada lengan sahabat itu. Nabi bertanya, ini gelang apa? Sahabat itu mengatakan pada sahabat, minal wahidah ya Rasulullah, ini adalah gelang untuk menyembuhkan penyakit wahidah, penyakit yang menimpa lengan wahai Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, izaha, lepaskan. Fa inna Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu annabiyyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yarhamakumullah. Mari kita perhatikan pekerjaan kita. Dalam pekerjaan kita itu, apakah semuanya murni halal ataukah kemasukan riba, kemasukan menzalimi orang, menipu orang, atau barang-barang haram? Mari kita lihat. Jangan sampai kita bekerja pada suatu pekerjaan karena kita membela, bela-bela gajinya besar. Kita diperintahkan untuk dan Jumatan misalnya. Kita diperintahkan untuk menunda-nunda sholat misalnya, atau paling tidak kita dipaksa-paksa untuk senantiasa melakukan perbuatan haram. Sebagai seorang muslim, tinggalnya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala yang jauh lebih baik. Tidak percayakah kita dengan firman Allah, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti memberikan kepadanya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah-arah, dari arah yang tidak pernah dia perkirakan. Dan terakhir, ma'asyiral muslimin, harta haram yang kita pakai, harta haram yang kita makan, itu menjadikan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang kaya dengan hartanya itu pergi haji, umroh tiap bulan misalnya. Dan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan orang yang merengek-rengek kecuali karena mereka datang terus dengan barang haram. Dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Tsumma dzakara ar-rajula," terus Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seorang laki-laki. Seseorang yutiru safar, safarnya lama. As'ata akbar, rambutnya kusut, tubuhnya penuh dengan debu karena dia lagi ihram, enggak boleh pakai pomade, enggak boleh keluar di pakaian. Ya mutu ya jadi ila sama, dia mengangkat kedua tangannya ke langit ketika berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Saling menangis, merengek kepada Allah taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma'ruhu haram," tapi makanannya haram. "Wa mashrubu haram," minumannya haram. "Wa malbasu haram," pakaiannya haram. "Wa ghudhiya bil haram," dan tubuh dari barang-barang haram. Fa anna yastajabu lidzalik, maka mana mungkin Allah mengabulkan doa maupun ibadahnya. Ini saja ma'asyiral muslimin. Jangan sampai kita bergampang-gampang bermudah-mudahan dalam pekerjaan yang haram dan kita enggak merasa bahwa salat kita, semua ibadah kita enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja khutbah kita siang hari ini. Semoga bermanfaat, tentunya pertama kali buat saya pribadi sebelum yang lain. Dan mari kita akhiri khutbah kita dengan doa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabi warda Allahumma 'anil khulafa'il arba'atir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman صراط الذين Sami Allah liman hamida. Thank you.